Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang di rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masih menyambung pembahasan kita tentang hisab, dan insyaallah nanti kita akan membahas tentang masalah qisas pada hari kiamat kelak, ya. Pembahasan berikutnya tentang apakah saja yang ditanya atau dihisab dari hamba. Secara umum, hisab ada yang ditanya adalah dua perkara. Yang pertama adalah amal perbuatan. Yang kedua tentang nikmat-nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang amal perbuatan, fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun, di akhir surat Al-Hijr. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi Rabbmu sungguh kami benar-benar akan bertanya kepada mereka seluruhnya. Kepada mereka seluruhnya atas apa yang mereka kerjakan. Adapun tentang nikmat, datang ayat yang semua kita sudah hafal, ya. Summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Sungguh benar-benar kalian akan ditanya tentang kenikmatan pada hari itu, pada hari tersebut. Ini secara umum yang jadi pertanyaan adalah dua hal ini, antara amal perbuatan dan nikmat-nikmat. Datang dalam sebagian dalil perincian, ya. Sebagian perincian, ya. Tentunya semua amal, tapi datang dalam sebagian perincian dalam dalil, seperti pertanyaan tentang kesyirikan, ya. Tentang kesyirikan yang dilakukan. Dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yunadihim aina syuraka iyalladzina kuntum tazumun." Pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, dan Allah bertanya, "Aina syuraka iya? Manalah syarikat-syarikat syirik-syirik yang dulu kalian persangkakan?" Ya, kata Allah, "Mana syirik-syirik kalian? Ya, sembahan-sembahan kalian. Ya, aina syuraka'i, yaitu yang kalian angkat menjadi syarikat-syarikat bagiku. Mana mereka?" Allah bertanya kepada mereka. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qila lahum aina ma kuntum ta'buduna min dunillah." hal yansurunakum aw yantasirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kepada mereka pada hari kiamat kelak, aina makuntum ta'buduna min dunillah, mana yang kalian sembah ketika di dunia, yang kalian sembah selain Allah, mana? Allah tanya, hal yansurunakum aw yantasirun, apakah mereka menolong kalian di akhirat ataukah mereka bisa menolong diri mereka sendiri? Enggak, ya. Makanya Allah tanya, aina makuntum ta'buduna min dunillah, mana yang kalian sembah? Jadi Allah tanya tentang kesyirikan, mana yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perincian yang datang dalam syariat, dalam dalil. Contohnya lagi pertanyaan tentang al-ahad, janji. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, tunaikanlah janji, sesungguhnya janji akan ditanyakan. Malaikatnya seorang kalau berjanji, baik dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala atau berjanji kepada sama manusia, ya, maka dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawaban tentang penunaian terhadap janji tersebut. Maka seorang hati-hati buat perjanjian, terutama ikhwan-ikhwan yang masuk dalam, kawan-kawan yang masuk dalam transaksi, punya janji, sudah tanda tangan. Ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Demikian juga janji kepada Allah, ini ayat ini asalnya janji kepada manusia, ini janji kepada manusia, akad-akad, ya. Makanya Allah mengatakan aufu bil uqud, tunaikanlah akad-akad. Demikian juga termasuk janji kepada Allah, walaqad kanu ahadullah min qablu la yuwalluna al-adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Sungguh mereka pernah berjanji kepada Allah sebelumnya, ya, ini janji kepada Allah, janji kepada Allah. Min qabl, sebelumnya, la yuwallun al-adbar, mereka tidak akan kabur kalau terjadi peperangan, wa kana ahdullahi mas'ula, dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala janji tersebut. Maka seorang kalau bernazar misalnya, dia berjanji kepada Allah, ya, baik kepada Allah atau berjanji kepada sama manusia, hati-hati, ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan gampang-gampangan masalah janji, jangan gampang-gampangan masalah akad, ya. Jangan apa namanya berkhianat, ya, terutama yang berkaitan dengan akad, ya, dengan sama manusia, ya, hati-hati. Kemudian di antara perincian yang datang tentang amal yang ditanyakan adalah penglihatan, pendengaran, amalan hati. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, jangan kalian mengikuti apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya as-sam'a, sungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fu'ad, dan amalan hati, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu terlalu banyak yang kita lihat, terlalu banyak yang kita dengar, terlalu banyak yang kita pikirkan, terlalu banyak yang kita, amalan hati ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Amalan hati luas, ada riya, ada macam-macam, ada su'udzon, ada tawakal, ada ikhlas, ya. Ini semua hati-hati, Allah mengatakan hati-hati, jangan ikut, jangan melihat apa yang kau tidak punya ilmu, jangan kau mendengar apa yang kau tidak punya ilmu, jangan kau yakini apa yang kau tidak punya ilmu. Wala taqfu ma laisa laka, jangan kau ikuti apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Adapun perincian, sebagian perincian dalam masalah nikmat, ya. Seperti dalam hadis yang masyhur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, empat perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'alu an arba. Dan kata Nabi SAW, tidak akan bergeser kedua kaki hamba, seorang hamba pada hari kiamat, hingga ditanya tentang empat perkara. Empat perkara tersebut, ya, di antaranya adalah an umrihi fima afna, umurnya kemana dia habiskan. Ini tentang waktu, berarti ditanya tentang umur, berarti tentang apa? Tentang waktu, nikmat waktu. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maqbulun fihi katsir minan nas, ya. Nikmatani maqbulun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak orang terpedaya dalam dua nikmat tersebut tidak dimanfaatkan pada tempatnya adalah kesehatan dan waktu luang. Kemudian juga an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya secara khusus. Umur ditanya secara khusus, masa muda ditanya lebih khusus lagi, kemana dia habiskan. Kita tahu masa muda adalah nikmat tersendiri. Kemudian di antaranya an ilmihi fima amila bihi, tentang ilmunya, ilmu apa yang dia amalkan. Nikmat ilmu ini ada tanggung jawabnya. Orang tidak hanya punya ilmu, kemudian dia hanya sekedar wawasan. Ada tanggung jawabnya. Dia harus bertanggung jawab dengan ilmu yang dia miliki. Apa yang sudah diamalkan dari ilmunya. Oleh karenanya seorang menuntut ilmu dengan niat untuk diamalkan. Berusaha semaksimal mungkin. Kalau tidak mampu, fattakullah masata'atum. Bertakwalah semampumu. Ya. Beda kalau dia menuntut ilmu sekedar wawasan, tidak dia niatkan amalkan. Maka ini musibah. Ya. Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya. Aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian juga, ini hati-hati kita semua, an malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqah. Ya, tentang hartanya. Dari mana dia dapatkan? Kemana dia habiskan? Inilah di antara yang akan ditanya ketika dihisab. Ya. Harta dari mana didapatkan? Halal atau haram? Pertanyaan ini saja sudah membinasakan banyak orang. Halal atau haram banyak membinasakan orang. Betapa banyak orang mengambil harta sembarangan dengan cara-cara yang curang, cara-cara yang haram. Ya. Allah musta'an. Kalaupun dia mendapatkan dari yang halal, maka timbul pertanyaan, kemana dia habiskan? Haram atau halal? Foya-foya atau pada tempatnya? Musibah kedua. Yang lebih parah, kalau ternyata dari harta yang haram, habiskannya juga perkara yang haram. Musibah. Dia harus tolos dari dua pertanyaan ini. Caranya halal, dihabiskan juga halal. Bukan mubazir, bukan membuang-buang harta tidak pada tempatnya. Kemana dihabiskan? Dikumpul-kumpulin saja, ya. Tidak dibawa mati, hanya menambah bebannya pada hari kiamat kelak, ya. Oleh karenanya dalam hadis disebutkan al-fuqara yadkhulul jannah qabla al-aghnia binisfi yaum, ya. Sungguhnya orang kafir, orang-orang fuqara, orang-orang fakir masuk surga sebelum orang kaya 500 tahun sebelumnya. Hanya dalam sebagian riwayat 100 tahun sebelumnya atau berapa puluh tahun sebelumnya. Tergantung kalau orang kaya itu semakin hartanya banyak, semakin banyak hisabnya. Orang miskin lebih dahulu. Ya, tapi kalau dia harta banyak ternyata dia gunakan untuk ya apa sosial, ya, maka surganya semakin tinggi. Intinya kita akan ditanya, kita semua, saya, antum, para hadirin hadirat, para jemaah masjid sunnah, semuanya akan ditanya oleh Allah tentang nikmat-nikmat. Intinya semua nikmat akan ditanya, semua amal akan ditanya. Ini hanya sekedar sebagian perincian yang datang dalam apa? Datang dalam dalil, ya. Pembahasan kita berikutnya adalah tentang anwa'ul hisab, model-model hisab. Model hisab secara umum ada dua. Yang namanya al-ardu. Yang satu namanya al-munaqasha. Al-munaqasha ini kalau kita artikannya sidang, ya. Di sidang. Al-ardu maparan, secara bahasa Arab artinya pemaparan. Al-ardu al-ardu untuk orang-orang beriman. Ini khusus untuk orang beriman. Al-ardu ini yang disebut dengan hisaban yasiran. Hisaban yasiran. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allah Subhanahu wa taala, wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yang qalibu ila ahli masrura dan seterusnya. Adapun orang yang diberikan catatan dengan tangan kanannya maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Adapun al-munaqashah sidang. Al-istiqsa ketat, detail. Ini detail. Ya. Tidak ada yang tersisa. Semua ditanyakan. Ini mengerikan. Namanya al-munaqashah, sidang. Kata Nabi SAW dalam hadis, man nu kishal hisab uzzib. Kata Nabi SAW, siapa yang disidang di munaqashah secara detail, disidang secara detail, maka dia diazab. Maka dia diazab. Ulama menjelaskan apa maksudnya diazab. Diazab di sini maksudnya diazab maksudnya dua, ya. Dari sisi sidang itu sendiri merupakan azab. Dari sisi ujungnya dia akan diazab. Karenanya ketika Nabi SAW membacakan hadis ini, kata Nabi berkata kepada Aisyah, manukishal hisaba uzzib, barang siapa yang dimunakosha oleh Allah ketika dihisab, maka dia akan diazab. Kemudian Aisyah bertanya, Rasulullah, bukankah Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Ini menunjukkan cerdasnya Aisyah. Aisyah kalau ada yang tidak paham, dia tanya kepada Nabi. Tanya langsung kepada sumber ilmu Nabi SAW. Amma man utiya kitabahu bi yaminihi, adapun orang yang beri catatan amal dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasiran, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Sementara engkau wahai suamiku, engkau berkata siapa yang dihisab akan diazab. Maka tadi mengatakan dzakal ard, yang dimaksud dengan hisaban yasiran adalah al-ardu, pemaparan. Apa maksudnya pemaparan? Pemaparan sebenarnya tentang berhadis, ya. Hadis yang panjang intinya, Rasulullah SAW mengatakan inna allaha yurni al-mu'min yawm al-qiyamah fayadha'uhu fayadha'u alayhi kanafahu wa yasturuhu. Sungguhnya pada hari kiamat kelak Allah akan mendekatkan seorang mukmin ketika Allah menghisab. Setelah itu Allah menutup dia, ya. Yaitu tidak ada yang lihat. Fayadha'u 'alaihi kanafahu, yaitu seperti burung yang dia kanafahu, yaitu dia menutup sayapnya untuk anak-anaknya sehingga tidak ada yang ganggu. Artinya ini antara dia dengan hamba. Allah tidak permalukan dia. Allah dekatkan dia, Allah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menutupnya. Kemudian fayaqul, Allah berkata, atarifu dhanba kadza? Atarifu dhanba kadza? Fayaqul, na'am i wa rabbi. Allah bertanya kepada dia, tahukah engkau dosa ini? Kata dia, iya ya Allah. Allah bongkar sebagian dosa. Tahukah engkau dosa ini? Kata dia, iya ya Allah. Itu dosa-dosa yang dia sangat malu dengan dosa tersebut. Allah bongkar di hadapan dia. Ya. Dia bilang, iya benar ya Rabb. Iya benar ya. Masa dia malu? Kata Nabi SAW, hatta idha qarrarahu ala dhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Ketika Allah sudah menjelaskan tentang dosa-dosanya kepada dia, nih dosamu ini, dosamu ini, ya ya Allah, ya Allah, ya benar, ya benar, ya benar, kau tahu enggak? Iya. Sehingga dia sudah mengakui dosa-dosanya seluruhnya, wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan dia menyangka dirinya akan binasa. Dan dia menyangka dirinya akan binasa. Qala, Allah berkata kepadanya, ya, satartuha, satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm, lakal yawm. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku dulu di dunia menutupi dosa-dosamu ini, orang enggak ada yang tahu. Allah, aku tutup dosa-dosamu waktu di dunia. Dan sekarang di akhirat aku akan ampuni dosa-dosamu. Subhanallah, ini namanya ard. Ard artinya Allah paparkan, tapi tidak seluruhnya. Allah kasih sampel dosa-dosa yang dia malu, ya. Allah mengatakan dulu di dunia tidak ada yang tahu kecuali aku, dan aku tutupi dosa-dosamu. Sekarang aku mengampuni dosa-dosamu, ya. Kemudian kata Nabi SAW, fayu'ta ya, kitabu al-kitaba hasanatihi, maka diberikanlah kitab-kitab, kitab catatannya, ya. Wa ammal kuffar wal munafiqun, adapun orang kafir, orang munafik, ya, maka fayaqulul ashhadu haula illadziina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin. Adapun orang kafir, orang munafik, maka malaikat mengatakan, ya, haula illadziina kadzabu ala rabbihim, mereka yang telah mendustakan rob mereka, ala la'natullahi ala adh-dhalimin, maka laknat Allah bagi orang zalim. Ini al-ard, ini disebut hisaban yasiran, ya. Tentu ada yang lebih beruntung daripada ini semua, yaitu yang tanpa hisab. Namun tidak banyak orang yang bisa seperti demikian, ya. Kata Nabi SAW, ya, bahwa ma'ahum sabu'una alfan yadukhulun min ummati yadukhulun jannah bighairi hisabin wala azab. Ada di antara umatku 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Cukup 70 ribu orang. Dari sekian miliaran manusia, kaum muslimin, umat Muhammad SAW, ya. Kalau dikumpulkan mungkin sudah triliun, wallah alam bisawab, dari dulu sampai sekarang dan akan berlanjut sampai hari kiamat. Umat Muhammad SAW sangat cuma 70 ribu, tentu bilangan yang tidak banyak. Dalam sebagian riwayat, Nabi SAW minta tambah likulli alfin ma'akulli alfin sab'una alfan, ya. Fastazattu rabbi fazadani ma'akulli alfin sab'ina alfan. Kata Nabi SAW, aku pun minta kepada Rabbku tambahan. Akhirnya Allah beri tambahan, setiap 1000 bawa 70 ribu. Setiap 1000 bawa 70 ribu. Lumayan ada tambahan. Mudah-mudahan kita diberi anugerah dari Allah termasuk dari orang-orang tersebut. Baik. Ini adalah al-ard, ya. Adapun al-munaqasyah, ya. Allah tanya secara detail dan tidak dimaafkan, ya. Tidak dimaafkan. Contoh munaqasyah yang datang dalam dalil. Sidang, ya. Adalah kisah orang-orang yang riya. Ya, hadis yang masyhur, 3 orang, ya. Yang satu adalah mujahid, yang kedua adalah ustaz, yang ketiga adalah donatur. Perhatikan, ini 3 orang. 3 orang kalau kita bicara agama, ini 3 orang hebat semuanya. Yang diperlukan oleh umat, diperlukan oleh agama, mujahid, ustaz, donatur. Ya. Tentunya masing-masing punya keistimewaan. Tetapi ketika niat mereka salah, maka mereka disidang oleh Allah, ya, dan dimasukkan dalam neraka jahannam. Datang dalam hadis, ya, kata Nabi SAW, awalu ma yuqdha yawmal qiyamah thalatha. Yang pertama disidang oleh Allah adalah 3 orang. Dihisab di luar mereka ini. Ya. Dalam riwayat, awalu man tusa'aru bihimun nar. Orang yang pertama kali dinyalakan api neraka buat mereka. Yang pertama, mujahid. Ya. Rajulun ustushid. Fa'utiya bihi. Seorang yang mati syahid dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'arrafahu ni'amahu. Allah tanyakan, Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat. Ingat, yang ditanya nikmat. Fa'arrafahu ni'amahu. Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Fa'arrafaha. Dia pun ingat. Namanya mujahid. Apa kenikmatan? Jagoan. Jagoan pedang. Keberanian. Keberanian itu nikmat. Banyak orang penakut. Dia berani. Dia tidak gentar. Punya pedang hebat. Jago main senjata. Jago naik kuda misalnya. Fa'arrafaha. Dia pun ingat nikmat-nikmat itu semua. Timbul pertanyaan. Nikmat tersebut ada tanggung jawabnya. Ma'amil tafiha. Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata dia, qataltu fika hatta tushhid. Ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Walakin qatalta liyuqal annaka jari. Kau dusta, tapi kau berperang supaya dikatakan engkau adalah pemberani. Ya. Liyuqal annaka jari. Wa qadakil, dan telah dikatakan. Jadi niatmu untuk berperang supaya dikatakan pemberani dikabulkan oleh Allah. Di dunia ingin dapat ketenaran, popularitas, orang kenal kau sebagai jagoan, mungkin dibikin patungmu lagi di tengah jalan, ya, orang semua kenal pahlawan misalnya, niatmu itu wakodekil, terkenal kau pemberani jagoan, ya. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menggeret dia, digeret di atas wajahnya, lempar di neraka. Bayangkan, harusnya dia mendapatkan surga paling tinggi, ternyata masuk neraka di luar. Yang kedua ustaz, ya. Yang kedua rajulun qara al-Qur'an, ya. Seorang yang baca Al-Qur'an. Wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Fa utiya bihi. Maka dihadirkan orang tersebut, pengajar Qur'an, ahli hafal Qur'an, ya. Fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafa. Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Aku telah berikan kau ini, ya. Mungkin dia mungkin cerdas, pandai berorasi. Hafalannya kuat misalnya, suaranya indah, tajwidnya bagus, banyak nikmat. Dan dia ingat itu semua, nikmat tersebut, tidak ada yang dia lupakan. Pertanyaan berikutnya, "Wa ma amilta fi?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtu." Aku baca Al-Qur'an karena engkau ya Allah, dan aku mengajarkan juga karena engkau ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta. Walakin liqul annaka qari." Tapi kau baca Qur'an, mengajarkannya supaya kau dikatakan qari, ahli baca Qur'an, dikatakan alim, dikatakan ustaz. Waqad qil, dan telah dikatakan niat dia, ya, dalam hadis yang ini mengatakan qara'tul Qur'an ana al-lail wa ana an-nahar. Ya Allah, aku selalu baca Qur'an tengah malam, orang-orang tidur aku baca Qur'an, siang hari aku baca Qur'an. Bayangkan, Tapi kata Allah, kau dusta, kau baca Quran malam untuk diulang-ulang murojaah. Supaya apa? Supaya pamer nanti di siang hari. Supaya pamer. Ulang-ulang baca Quran, hafal-hafal setengahnya. Hafal Quran enggak gampang, setengah mati. Mentajwidkan Al-Quran tidak gampang. Orang setoran salah lagi, salah lagi, salah lagi. Tapi ternyata niatnya riya, musibah. Oh, masyhur, populer. Ya. Tetapi ternyata niatnya, waliyadzubillah, bukan karena Allah. Ini mencakup orang berilmu, baik ilmu Al-Quran, ustadz, da'i, yang hanya mencari popularitas, maka siap-siaplah binasa pada hari kiamat kelak. Bahkan termasuk orang-orang yang pertama binasa. Yang ketiga, donatur. Ya. Rajulun, ya. Atahullahu min asnafil mali kullih. Yang ketiga, orang yang Allah berikan segala model harta kepadanya. Ya, rumah mewah ada, sawah ladang ada, mungkin bangunan mega ada, mobil-mobil mewah ada. Semua dia miliki. Emas perak dia punya, perdagangan dia punya, semua dia miliki. Fa'utiya bihi, dihadirkan, fa'arrafahu ni'amahu, fa'arrafah. Allah ingatkan nikmat-nikmat Allah berikan kepada dia, diingat. Pertanyaan berikutnya, ma amilta fiha? Apa yang kau lakukan? Kata dia, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqu fiha ila anfaqtu fiha. Ya Allah, tidak ada satu jalan pun kau suka aku berinfak di situ kecuali aku infakkan. Mau kasih buat pondok, buat dakwah, buat masjid, buat fakir miskin, buat janda, semuanya dikasih. Wa ma amilta fiha, itu yang aku lakukan ya Allah. Kata Allah, kadzabta walakin yuqal annaka jawad. Kau bohong. Kau melakukan ini supaya kau dikenal sebagai donatur, sebagai dermawan. Kau ingin disebut-sebut namamu. Waktu dekir dan telah dikenal si fulan dermawan. Thumma umi rabi, diperintahkan malaikat untuk orang ini. Fasuhi ala wajik, ditarik di atas wajahnya. Hatta ulkiya finar, lemparkan neraka. Jahannam waliyadzubillah. Ini diantara contoh munaqasyah. Ya, yang penghujungnya adalah neraka jahannam. Tapi tolong dihapus. Kita lanjutkan ya. Sekarang qisas ya. Qisas ya kepada orang-orang zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang qisas, di antaranya Allah singgung dalam firman-Nya ya. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm la zulma al-yawm inna Allah sari'ul hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, yaitu pada hari kiamat kelak, tujza kullu nafsin bima kasabat, setiap jiwa ya, dibalas sesuai dengan perbuatannya. La zulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari ini. Tidak ada kezaliman. Semuanya akan diselesaikan pada hari ini. Ya, semuanya Allah Maha cepat hisabnya. Ayat yang kedua berkaitan juga, misalnya Allah singgung masalah ini. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala. Summa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian, sungguhnya kalian pada hari kiamat bersengketa di hadapan, di sisi Rabb kalian. Nah, kata sengketa ini, takhtasimun, ini isyarat tentang qisas ya. Qisas ya, kalian akan qisas, bagaimana dalam tafsir Ibnu Jarir rahimahullahu taala ya. Baik. Qisas kita bisa bagi menjadi dua ya. kisas antara hewan. Kemudian kisas antara manusia. Taib. Adapun kisas antara hewan ini adalah cabang dari pembahasan tentang pembahasan hewan-hewan dikumpulkan di mahsyar. Kumpulkan di mahsyar ya, di sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal wuhusyu husyirat, tatkala hewan-hewan liar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ya, demikian juga dalam ayat-ayat yang lain ya. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitab min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kata Allah, setiap hewan, setiap burung akan dikembalikan kepada Rabb mereka, yuhsyarun, dikumpulkan. Jika mereka dikumpulkan, tujuannya apa dikumpulkan? Di mahsyar, tujuannya untuk dikisos. Ya. Tujuannya dikisos. Ya. Tujuannya dikisos. Tapi ada pun dalil spesifik tentang masalah kisos banyak ya dalilnya. Sabda Nabi SAW. La tu'adunna al-hukuk ila ahliha. Hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Yaumal qiyamah hatta yuqada lisyati al-jalha minasyati al-qarna. Kata Nabi SAW, sungguh kalian benar-benar akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Sungguh kalian akan benar-benar mengembalikan hak pada pemiliknya hari kiamat, pada hari kiamat. Sampai-sampai hingga kambing tidak bertanduk mengkisos kambing yang bertanduk, yaitu mengambil haknya, mengkisos kambing bertanduk. Dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW berjalan dengan Abu Dzar, ya, satu hari Rasulullah SAW berjalan bersama Abu Dzar, kemudian tiba-tiba, ya, ada dua kambing sedang bertandukan, ya. Dari Abu Dzar, beliau berkata, ro'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyataini yantatihan. Nabi melihat dua kambing sedang bertandukan. Nabi berkata, faqala Abu Dzar, wahai Abu Dzar, atadri fima tantihan ya. Tantihan, tahukah engkau wahai Abu Dzar, kenapa dua kambing ini saling bertanduk? Qala Abu Dzar, la adri. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, aku tidak tahu kenapa mereka bertanduk. Kenapa saling bertanduk di antara dua kambing ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinallaha yadri. Tetapi Allah tahu. Ya. Kemudian kata fa sayaqdi bainahuma wa sayaqdi bainahuma. Ya, saya ulangi artinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dua ekor kambing sedang bertandukan. Faqala Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kau tahukah apa sebab mereka saling tanduk-tandukan? Abu Dzar tidak tahu, kan ting lewat, enggak tahu. Kalau dari awal mungkin tahu sebabnya begini, awalnya mungkin ganggu betinanya atau ganggu anaknya sehingga bertanduk-tandukan. Enggak, Abu Dzar mengatakan, "Enggak Adri, aku enggak tahu, tiba-tiba mereka bertandukan." Nabi juga tidak tahu, tapi Nabi mengatakan, "Walakinallaha yadri." Nabi kasih pelajaran, tapi Allah tahu kenapa mereka saling bertanduk. Wa sayaqdi bainahum, dan Allah akan memberi hukuman kepada atau menyidang di antara dua kambing tersebut. Taib, apa, jadi perlu kita ketahui bahwasanya kisos hewan, ya, ya, kisos hewan, setelah dikisos, ya, setelah dikisos, hewan berubah jadi tanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kunu turaba, jadilah kalian tanah, ya, jadilah kalian turab, jadilah kalian tanah, ya. Makanya ketika orang-orang kafir mereka melihat kisosnya hewan-hewan tersebut, terus Allah setelah dikisos yang menanduk mungkin dibalas oleh yang tidak bertanduk, setelah itu Allah mengatakan kunu turaba atau kuni turaba, jadilah kalian jadi tanah. Ketika itu orang-orang kafir langsung berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, seandainya aku menjadi tanah seperti hewan-hewan tersebut. Kenapa? Kalau jadi tanah selesai, tidak berlanjut surga dan neraka, selesai, kisosnya sudah selesai. Ya, tidak berlanjut surga dan neraka. Beda dengan orang kafir, kisos mereka, ya, melanjutkan surga, melanjutkan ke neraka jahanam selama-lamanya. Jadi, kisos ini apa hikmahnya, ya? Kita bisa tarik hikmah mungkin tiga, ya. Pertama, menunjukkan keadilan Allah. Sampai hewan pun dikisos. Dan ini dilihat oleh manusia, dilihat oleh manusia. Yang kedua, ya, untuk memastikan, untuk menekankan kisos itu ada. Antara manusia itu ada. Jangankan manusia, hewan saja dikisos, dikisos. Jangankan. Hewan aja dikisos. Ini diantaranya. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, kalian akan kembalikan hak itu, kalian dikisos. Jangan kalian, hewan saja dikisos. Kalau hewan dikisos, apalagi manusia. Yang ketiga, diantara hikmahnya adalah untuk menjadikan orang kafir semakin menyesal. Orang kafir semakin menderita. Orang kafir semakin menderita. Kenapa semakin menderita? Dia melihat hewan-hewan selesai urusannya, sementara urusannya tidak selesai. Masih ada kelanjutan neraka, dan itu abadi. Ya, taib. Kita selesai daripada kisos, kisos hewan. Sekarang kisos manusia. Rasulullah SAW bersabda, man daraba bisautin zulman, ya, iktassa minhu yawmal qiyamah. Iktassu minhu yawmal qiyamah. Kata Nabi SAW, siapa yang memukul dengan cambuk satu aja pukulan secara zalim, dia akan dikisos hari kiamat. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, man daraba mamlukahu, ya, zulman uqida minhu yaumal qiyamah. Artinya, siapa yang memukul budaknya dengan zalim, dikisos hari kiamat. Taib, berkaitan dengan tata cara qisas. Bagaimana tata cara qisas? Tata cara kaifiatnya gimana? Tapi kita bisa bagi dua, ya, yaitu pembayarannya, ya, atau bayarnya dengan pahala dan dosa. Pahala dan dosa, ya. Dalam hadis kata Nabi SAW, dua hadis di sini, man kanat lahu mazlamatun li akhihi, ya, min irdin aw syai falyatahallalahu minhu al-yawm qabla yakuna dinar wala dirham. Kata Nabi SAW, barang siapa yang punya kezaliman, perbuatan zalim terhadap saudaranya, baik menjatuhkan harga dirinya atau kezaliman apapun, falyatahallalahu minhu al-yawm, hendaknya dia minta dihalalkan pada hari ini, qabla alla yakuna dinar wala dirham, sebelum datang hari di mana tidak ada dinar, tidak ada dirham. In kana lahu hasanat, in kana lahu amalun saleh, kalau dia punya amal saleh, ukhidha minhu biqadri madlamatihi, maka dia bayarnya dengan amal solehnya, diambil amal solehnya sesuai dengan kadar zalimnya. Ya. In kana lahu amalun soleh, ukhidha minhu biqadri madlamatihi, diambil sesuai dengan kadar kezalimannya, diambil untuk bayar. Wa illam yakun lahu hasanat, kalau dia tidak punya kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi faturiha alaih, maka diambillah dosa-dosa orang yang dia zalimi tadi, diambil, ditemparkan sama dia. Ini metodenya, ya. Mengerikan. Jadi tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada harta, bayarannya dengan pahala dan dosa. Entah transfer pahala kepada orang yang dia zalimi atau dosa orang dizalimi ditransfer kepada dia. Sama Rasulullah SAW ketika dalam hadis Al-Muflis, atadruna manil muflis, hadis yang masyhur, kata Nabi SAW, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat berkata, al-muflis sufina, orang yang bangkrut diantara kami, man la dinar wala dirham wala mata, yaitu orang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya harta sama sekali, punya aset. Maka Nabi SAW mengatakan, al-muflis min ummati, orang yang muflis, bangkrut pada hari kiamat, dari umatku, kata Nabi, dari umatku, mayati yawmal qiyamah bisolati wa zakati wa siyam, datang dengan pahala solat, pahala zakat, pahala sedekah, pahala puasa. Wa qad daraba hadza, ternyata dia di dunia pernah mukul ini. Wa syatama hadza, pernah maki si fulan. Wa akhadha mala hadza, pernah ngambil harta si fulan. Wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah si fulan. Fa yu'ta hadza min hasanati, maka pahalanya ditransfer kepada si fulan, kepada si fulan, si fulan, si fulan. Fa in faniyat hasanatu qabla an yaqdama alai, kalau ternyata pahalanya sudah habis sementara zalimnya belum selesai, ukhidat min sayyiati, maka dosa-dosa mereka diambil, faturihat alaih, dilemparkan kepada dia, summa turiha finnar, kemudian dilemparkan neraka jahanam. Ini musibahnya begitu. Caranya, bayarnya dengan pahala, transfer pahala kepada orang zalimi, atau transfer dosa dari orang yang zalimi kepada dia. Baik. Kemudian yang kedua, ya, dua kemungkinan qisas. Yang pertama, ada dua kemungkinan persengketaan, ya. Yang pertama adalah yang satu zalim, yang satu dizalim, mazlum. Ini mudah, jelas. Maka aturannya yang zalim transfer kebaikan kepada yang dizalimi. Kalau ternyata masih kurang, dosanya ditransfer ke yang menzalimi, ya. Jadi kalau kita kasih gambar ini ke sini, ya, dosa, transfer dosa. Kemudian ini ke sini, transfer pahala. Namun ada juga kemungkinan sama-sama zalim. Keduanya sama-sama zalim. Bagaimana ini? Ya sama, ya. Sama-sama zalim. Persengketa, satu mukul, satu juga mukul, satu ini, satu ngerebut harta, satu rebut apa, macam-macam. Bertikai di antara orang-orang yang bersyarikat dalam perdagangan, macam-macam. Sama-sama zalim. sama-sama zalim. Maka ini juga ada dua kemungkinan. Bisa jadi nilai kezalimannya sama, ya, maka impas. Yang satunya, salah satunya lebih zalim, salah satunya zalimnya lebih besar, besar, maka dia yang transfer pahala, dia yang transfer pahala. Ya. Saya bacakan hadis tentang hal ini, ya. Dalam Sunan Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ja'a rajulun faqa'ada baina yadayir rasul, datang seorang lelaki lantas dia duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia bertanya, ya Rasulullah, innali mamlukaini yakdzibunani, ya Rasulullah, saya punya dua budak yang berdusta kepadaku, ya, saya punya dua budak yang berdusta kepadaku, wa yakhunani, dan mereka berdua berkhianat kepadaku. Ini jadi dua budak zalim kepada majikan. Wa ya'sunani, dan mereka membangkang kepada aku, dua budak ini. Tapi sang majikan balas, wa ashtumuhum wa adribuhum, tapi saya maki mereka berdua dan saya pukul mereka berdua. Fa kaifa ana minhum, terus saya bagaimana ya Rasulullah? Jadi dia balas kezaliman dua budaknya dengan makian. Jadi budaknya zalimnya apa? Dusta, kemudian berkhianat, membangkang. Tiga zalimnya. Entah kadarnya seberapa. Majikan melakukan zalim juga, yaitu maki dan memukul. Terus saya bagaimana ya Rasulullah nanti pada hari kiamat? Apa kata Rasulullah SAW? Idza kana yaumal qiyamati yuhsabu ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa iqabuka iyahum, maka akan dihisab pada hari kiamat, dihitung tentang pengkhianatan mereka, maksiat mereka dan pendustaan mereka kepadamu. Dan sebaliknya juga dihitung hukumanmu kepada mereka, itu makianmu dan pukulanmu. Dilihat oleh Allah. Fa in kana iqabuka iyyahum biqadri dzunubihim kana kafafan. Kalau ternyata hukumanmu kepada dua budakmu itu pas, sama-sama kezalimannya pas, zalim dibalas dengan zalim, maka selesai impas. La laka wala alaik. Kau tidak dapat apa-apa dan kau tidak menanggung apa-apa. Tetapi wa in kana iqabuka iyyahum duna dzambihim kana fadlan laka. Kalau ternyata hukumanmu kepada mereka berdua lebih sedikit zalimnya daripada kezaliman mereka, maka kau dapat keutamaan, itu mereka akan transfer kebaikan kepadamu. Tetapi sebaliknya, wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dzunubihim, tapi kalau hukumanmu kepada dua budakmu ternyata lebih parah daripada kezaliman mereka, uqtus salahum minkal fadl, maka kau akan dikisos untuk mereka. Ketika mendengar jawaban tersebut, fatanah ar-rajul wa ja'ala yahtifu yabki wa yabki, maka dia pun jauh dari Nabi, kemudian dia pun bicara, kemudian dia pun menangis, ya. Ternyata bisa jadi zalim dibalas dengan kezaliman, ternyata kezaliman lebih besar, dan ini bahaya, ya, bahaya. Oleh karenanya kalau kita dizalim, mending kita maafkan atau kita cuekin. Kalau anda tidak mau maafkan, sudah dicuekin, akan kembali pada hari kiamat. Jangan sedih. Kalau anda bisa maafkan, lebih baik lagi, pahala anda lebih besar. Taib, kemungkinan yang terakhir, ya, atau bagaimana, atau pertanyaan terakhir, bagaimana jika mukmin menzalimi kafir di dunia? Bagaimana ini? Dikisos enggak orang mukmin dari kafir? Paham pertanyaannya? Bagaimana kalau seorang mukmin menzalimi orang kafir pada hari kiamat? Sebagian ulama menjawab, jika seorang mukmin menzalimi orang kafir dunia, maka hendaknya dia segera minta maaf kepada orang kafir tersebut, ya. Minta sebelum dia meninggal, sebelum orang kafir tersebut meninggal. Kemudian mendoakan agar dia dapat hidayah. Sebanyak-banyaknya mendoakan dia dapat hidayah, ya. Kemudian sebagian ulama mengatakan, seperti Syekh Al-Barraq, dia mengatakan fayatasaddaqu anhu, dan bisa jadi dia bersedekah atas nama orang kafir tersebut, ya. Siapa tahu dia bermanfaat baginya di dunia ini. Ya. Bermanfaat baginya di, kalau dia masih hidup tentunya. Kalau sudah meninggal, selesai. Sedekah enggak ada faedahnya. Kalau dia masih hidup, berserius namanya, siapa tahu sedekah ini membuat dia dapat hidayah di dunia. Tapi kalau sudah meninggal dunia, maka akan ada kisos. Dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Al-Iraqi, dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yambagi li ahadin min ahli an-nar an yadkhula an-nar." Tidak pantas bagi seorang penghuni neraka untuk masuk neraka. "Walahu inda ahadin min ahli jannati haqqun." Sementara dia masih punya hak dari penghuni surga. "Hatta aqussahu minhu." Sampai aku ambil haknya dari penghuni surga, kasihkan kepada dia. Ya. "Wali ahadin min ahli an-nari indahu haqqun hatta aqussahu minhu hatta latmah." Demikian juga tidak mungkin seorang penghuni neraka masuk neraka sementara penghuni surga masih punya hak, kecuali dia ambil dari penghuni neraka tersebut. Jadi Nabi menjelaskan dua-duanya. Tidak mungkin penghuni surga masuk surga, tidak mungkin penghuni neraka masuk neraka. Kalau ternyata masih ada haknya, maka haknya di penghuni surga, maka penghuni neraka akan ambil. Ambil dulu. Ya, ambil dulu. Ya. Hatta latmah, sampai satu tamparan akan diambil. Ya. Dan ini benar, ini menguatkan hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Ala man zalama mu'ahadan ya au intaqasahu au kallafahu fawqa taqatihi au akhadha min malihi bighairi tibi nafsin fa ana hajiju yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah siapa yang mendzalimi orang kafir. Mu'ahad maksudnya sini kata sebagian ulama umum, yaitu kafir mu'ahad itu kafir yang tidak harbi, baik zimmi dan yang lainnya. Barang siapa yang mendzalimi seorang kafir mu'ahad atau yang lainnya yang tidak boleh diperangi, ya, dia zalimi di dunia atau dia menjatuhkannya tanpa hak, atau dia membebani pekerjaan di luar daripada kemampuannya, ini orang kafir, ini kita zalimi dia. Dia pekerja kita, ada juga pekerja yang muslim, tapi kita bebankan lebih berat daripada yang lainnya. Berarti dibebani dengan luar kemampuannya. Au akhadha min mali, atau mengambil hartanya tanpa dia ridhai. Kata Nabi, fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, maka aku akan mendebat dia pada hari kiamat kelak. Ya. Dia akan berhadapan denganku pada hari kiamat kelak. Intinya orang yang berbuat zalim kepada siapapun, ya, kepada hewan, bahkan jangan kepada orang, kepada hewan pun, kita tahu ada wanita udzibat dakhalat imra'atun nar fi hirratin habasatha, ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia kekang, lahia atau amatha, dikekang sampai mati, tidak dikasih makan, wala tarakatha ta'kul min khashashil ard, tidak dibiarkan juga cari makan sendiri. Maka wanita ini masuk neraka gara-gara menzalimi kucing. Maka kezaliman tidak boleh. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, terus kalau penghuni neraka tadi mengambil haknya dari penghuni surga, terus apa yang terjadi pada dia?" Allah alam. Kita enggak tahu ya. Apakah dosanya siksaannya berkurang atau bagaimana? Wallahu alam. Atau derajatnya di neraka berkurang? Wallahu alam. Tapi kita tahu Allah Maha adil dan tidak ada penjelasan secara detail tentang masalah ini. Intinya, kezaliman berbahaya karena kita akan dikisos pada hari kiamat kelak. Oleh karena benar sabda Nabi, "Wattaqudz dzulma," hati-hati kalian dengan kezaliman, "fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Sungguhnya kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan insyaallah pekan depan biiznillah taala tentang al-mizan ya dan seterusnya. Allah taala al-misawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.